Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 33. Mukhtasar atau ringkasan kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, walamma kanat uqubatus syaikh az-zani wal malik al-kadhibi wal faqir al-mukhtali ashadda al-uqubah لسهوله الصبر عن هذه الاشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. Ibn Al-Qayyim menjelaskan, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan untuk orang tua yang sudah renta berbuat zina. Satu, wal malikil kadzib, raja berdusta. Wal faqiril mukhtali, orang fakir miskin tapi sombong. Asyaddal uqubah, hukumannya sangat berat. Orang udah tua, tinggal nunggu mati, sudah bau tanah, masih juga melakukan perbuatan zina. Padahal kan dorongannya sudah semakin melemah karena dia sudah tua. Wal malikil kadzib, raja kok berbohong? Karena alasan yang paling besar mendorong untuk berbohong itu kan takut. Karena dia takut akhirnya bohong. Seorang raja, siapa yang dia takuti? Kekuasaan ada di tangannya, punya pasukan dan prajurit, semua tunduk pada titahnya. Buat apa dia bohong? Seorang raja itu ya tidak pantas berbohong. Wal faqiril mukhtali, orang miskin tapi menyombongkan diri. Padahal kan dia tidak punya sesuatu yang disombongkan. Pada dasarnya orang sombong itu kan orang-orang yang kaya, yang punya banyak harta. Itu ada dorongan untuk kemudian sombong. Ini orang miskin, apa yang dia sombongkan? Maka hukumannya jauh lebih berat. Kalau dibandingkan antara orang kaya sombong dengan miskin sombong, lebih berat mana hukumannya? Lebih berat yang miskin sombong, karena dia tidak punya alasan sebenarnya untuk sombong. Orang biasa bohong. Seorang raja berbohong, penguasa. Sama-sama bohong. Tetapi hukumannya lebih berat untuk raja yang sombong. Kenapa? Dia tidak punya alasan untuk bohong. Beda dengan orang biasa, rakyat kecil. Ya, dia takut, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Maka kata Ibnul Qayyim, asyaddal uqubah, hukumannya itu jauh lebih berat. Kenapa? Lisuhulati sabri an hadhil asya'il muharramati alaihim. Karena sabar menahan diri dari hal-hal haram tadi, untuk mereka mudah dan ringan. Orang sudah tua, kakek-kakek, udah punya cucu, cicit lagi, zina. Anak muda, umur 20 tahun, panas-panasnya, zina. Sama-sama berbuat zina. Tetapi hukuman untuk yang sudah tua renta tadi, lebih berat. Kenapa? Kalau anak muda, iya. Libidonya, syahwatnya, menyala-nyala. Tapi yang sudah tua renta, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mestinya orang yang sudah tua itu sabar dia menahan diri jangan sampai melakukan perbuatan zina. Seorang raja atau yang berkuasa sabar dia tahan diri jangan sampai berdusta. Orang fakir miskin sabar dia jangan sampai sombong. Li dha'fi dawa'iha fi haqqihim, karena dorongan untuk melakukannya sangat lemah bagi mereka. Maka fakana tarkuhum as-sabra anha, ketika mereka tidak mampu bersabar, ma'asuhu latihi alaihim, padahal itu mudah untuk mereka, dalilan adalah bukti, ala tamarrudihim ala Allahi wa utuwihim alaih, bahwa mereka sudah sangat-sangat keterlaluan dan benar-benar menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa lihadha kana sabru an ma'asil lisani wal farji min as'abi anwa'is sabri. Oleh sebab itu, sabar, menahan diri dari perbuatan maksiat oleh lisan dan kemaluan, min as'abi anwa'is sabri, termasuk dan tergolong bentuk sabar yang sangat berat. Kenapa? Li syiddati da'i ilaihima wa suhulatihima, karena dorongannya sangat besar. Dan memang ringan untuk dilakukan maksiat yang terkait lisan dan kemaluan. Siapa yang bisa bersabar menahan lisan, kualitas sabarnya luar biasa. Siapa yang bersabar untuk menahan diri, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram, itu pun sabarnya luar biasa. Kenapa? Dorongan lisan bermaksiat itu sangat besar sekali. Dan maksiat dengan lisan itu gampang. Ya, gak perlu biaya lah. Dosa kemaluan pun seperti itu. Dorongannya sangat besar sekali. Terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Dan itu serba mudah sekarang. Apa yang disebutkan Ibnul Qayyim memang betul. Sungguh benar. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Dorongannya besar untuk melakukan dan mudah untuk dilakukan. Aksesnya itu gampang. Qala fa inna ma'asiyal lisani fakihatul insan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, maksiat dengan lisan fakihatul insan, itu hobinya orang. Kalau sudah hobi itu kan sesuatu yang memang menyenangkan dan sulit untuk ditinggalkan. Kan namimati wal ghibati. Contohnya namimah dan ghibah. Namimah dan ghibah itu kan dosa yang dilakukan dengan lisan. Sampai-sampai sudah susah kita untuk mengatakan antara sengaja dan tidak sengaja, sadar dan tidak sadar. Ya, karena sudah sering dan terus dilakukan. Namimah itu kan ngadu domba. Membawa berita dari satu orang, disampaikan kepada orang yang lain, yang mengakibatkan orang pertama dan orang kedua, dia pihak yang ketiga, orang pertama dan orang kedua akhirnya salah paham, bertengkar, berselisih. Ya. Entah orang yang ketiga ini sengaja ingin mengadu domba ataupun tidak sengaja, sama hukumnya. Sama hukumnya. Maka harus hati-hati kalau menyampaikan berita. Maunya ngelaporin, inginnya sekedar bertukar informasi. Harusnya dia tahu dan bisa menilai, ini antara si A dan si B, ini ada problem. Antara si A dan si B, ini tidak begitu akrab. Antara si A dan si B, komunikasinya kurang baik. Sehingga besar kemungkinan kalau saya ceritakan kepada si B akan tersinggung, si B akan iri. Ya. Manas-manasi, ngompori. Walaupun berbalut istilah, ya pengen motivasi. Ambo ya dengan contoh yang lain, kenapa contoh yang itu? Sama-sama jualan barang X. Si A jualan barang X. Si B juga jenisnya sama, jualan barang X. Datanglah si C, lihat ke A, laris manis barangnya X tadi. Besok ketemu si B, B, si A dodolan ini laris loh. Padahal barang jualannya sama. Ya mungkin si C ini tidak ada niat buruk, mungkin. Tapi antara si A dan si B itu kan manusiawi, sama-sama jualan X, jenis barang yang dijual itu sama. Kira-kira si B itu apa kemudian bisa menerima dengan baik? Oh iya, Masya Allah, bagus ya. Manusia. Ya kalau dalam keadaan normal, Masya Allah. Terus caranya gimana, triknya bagaimana? Aku tak meguru karo si A. Itu kalau situasinya dalam keadaan normal. Tapi kalau si B imannya sedang turun, lemah, besar kemungkinan si B itu gak suka. Rasa tidak sukanya itu tidak ditujukan kepada si C yang menyampaikan berita. Tapi rasa tidak sukanya itu justru diarahkan kepada si A. Si A yang gak tahu apa-apa. Ini gara-gara si C ini. Itu contoh. Kehidupan kita penuh dengan hal-hal seperti itu. Bukan cuma kita sebagai objek, seringkali pun kita menjadi subjek pelaku. Kalau pas jadi objek, jadi korban, nasihatnya luar biasa. Mengingatkan, menegur. Tapi giliran dia yang melakukan, tidak merasa. Dosa lisan. Wal ghibah, ini sudah sehari-hari kita. Nas'alullah assalamu alafiyah. Ghibah itu yang ngerasani. Menceritakan si A, menceritakan si B. Cerita tentang apa, si Fulan atau si Alan. Cerita tentang rumah tangganya si Budi atau si Andi. Padahal gak ada kaitannya dengan ibadah dia. Ghibah. Wal khazib. Contoh yang ketiga, maksiat yang dilakukan dengan lisan, bohong. Bohong. Hampir tiap hari seorang hamba itu melakukan kebohongan. Antara sadar tidak sadar, ya, direncana maupun spontan, yang sudah dianggap biasa, biasa bohong. Atau nanti wah orang ngapusi kan maksudku gini. Oh, bukan itu. Yang saya inginkan demikian. Ya padahal hakikatnya bohong. Wal mira'i, contoh yang keempat, al mira'. Al mira' itu debat. Dilarang dalam agama kita. Bantah-bantahan yang enggak ada ujungnya. Apalagi bantahan-bantahannya lewat status. Ora jelas karo sapa, maksudnya apa. Masing-masing merasa. Gak jelas. Maka Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya menjelaskan, beliau memastikan mereka yang meninggalkan debat kusir dengan istana di dalam surga, wa in kana muhiqqan, meskipun dia pada pihak yang benar. Ini tuh kan berat toh. Yakin benar kok enggak boleh mendebat. Yakin lawannya salah kok kemudian dilarang untuk menjelaskan salahnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sudah debat itu. Tinggalkan. Itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dipancing-pancing, mau digoda-goda, mau dicoel-coel, disenggol-senggol, diam aja sudah. Dan itu berat, makanya janjinya istana di dalam surga. Itu kan debat ya. Wa tsana'i 'ala nafsi ta'ridan wa tasrihan. Contoh yang berikutnya, dosa lisan itu adalah memuji diri sendiri. Wa tsana'i 'ala nafsi, memuji diri sendiri. Ngomong-ngomongke awake dhewe. Baik ta'ridan wa tasrihan. Dia puji dirinya sendiri, dia sombong-sombongkan secara terang-terangan, tasrihan ataupun ta'ridan. Ta'ridan itu cuma ya nyindir aja lah. Atau nyelimurke. Kalau yang terang-terangan bilang, wah aku ki cen hebat ya. Oh jelas mau ngaku ki wong apik. Oh ibadahku wis top. Itu namanya tasrihan, sarih, jelas. Kalau ta'ridan contohnya ya aja takon sapa sing nganu. Dia enggak terang-terangan mengatakan dia pelakunya. Jadi sing ini siapa sih yang melakukan ini, perbuatan baik ya? Siapa yang melakukan ini? Ndadak takon ya jelas sapa ngono lho. Nah, ya kan. Itu namanya apa? Ta'ridan. Ta'ridan itu enggak terus terang, tapi ujung-ujungnya dan niatnya memang memuji diri sendiri. Enggak boleh itu. Qala wa hikayati kalamin nas. Ini nukil ucapan orang kemana-mana. Padahal enggak ada tujuannya. Jarene katanya, jarene katanya. Kulakan lagi. Wa ta'ni 'ala man yubghidhu. Mencela dan menghina walaupun orang itu membenci. Enggak boleh. Enggak boleh menghina, enggak boleh mencela. Wa madhu, taib wa madhi man yuhibbuhu wa nahwi dzalika, atau menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang yang dia suka tetapi secara berlebihan. Kowe pokoke wong paling apik sak dunya pokoke. Kamu pokoknya the best pokoke. Ora ana lorone. Padahal yang dilakukan sebenarnya biasa-biasa saja toh. Ya, dipuji boleh, diapresiasi bagus. Tapi jangan melewati batas, jangan berlebihan. Fatun fiku quwwatud da'i wa tuyassiru harakatul lisani fayad'ufu sabru. Ini dorongan itu sangat kuat sekali. Sementara menggerakkan lisan mudah. Sehingga sabar itu menjadi lemah. Maka yang bisa bersabar menahan lisan, pahalanya besar sekali. Yang bisa menahan lisan, itu besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena gampang banget keluar itu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam lam yu'adzin. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz, amsik alaika lisanak. Itu beliau sambil pegang lidah. Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Mu'adz, tahan lisanmu. Tahan ini. Supaya mengena. Faqala wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Sahabat Mu'adz kemudian tanya, memangnya kita akan disiksa gara-gara kita berbicara? Faqala wa hal yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apakah dan tidakkah engkau tahu bahwa yang membuat manusia ya, membuat manusia dijungkirkan dan diseret di dalam neraka di atas leher-leher mereka illa hasa idu al sinatihim, kecuali dikarenakan lisan-lisan mereka. Artinya orang itu banyak yang dihukum di neraka kelak akibat dari lisan yang tidak dijaga. Qala rahimallahu wa la siyama idza saratil ma'asil lisaniyatu mu'tadatan lil 'abdi. Lebih-lebih lagi apabila maksiat-maksiat lisan sudah menjadi suatu kebiasaan, mu'tadatan itu kebiasaan, adat lil 'abdi bagi seorang hamba. Wis biasane kaya ngono, ember. Dari kecil senengane ngelapor. Oh, apa aja dilaporin. Apa aja diceritakan. Enggak pilih-pilih, enggak selektif lagi. Ini dari kecil begitu, mu'tadatan lil 'abdi, sudah jadi kebiasaan. Apalagi kalau sudah di komunitasnya. Ya. Di keramaian, di pasar, di grup. Ya udah. Maka fa innahu ya'uzzu 'alaihi sabru 'anha. Maka sabar menahan lisan jauh lebih berat lagi. Kata Ibnul Qayyim, wa li hadza tajidur rajula yaqumul laila wa yasumun nahara. Oleh karena itu ada pada kenyataannya di dunia orang yang rajin salat malam. Rajin puasa di siang hari. Wa yatawarra'u min istinadihi ila wisadati haririn lahdatan wahidatan. Dia tidak mau bersandar di bantal yang terbuat dari sutra walaupun sebentar. Dikasih bantal, apa ini dari sutra? Mau enggak mau sih, haram. Salat malam. Senang infak. Shaf paling depan. Sering puasa. Itu bisa dia lakukan. Ibadah-ibadah yang semacam itu. Dan dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Seperti itu tadi menggunakan bantal yang terbuat dari sutra untuk laki-laki. Tetapi wayutliqu lisanahu fil ghibati wan namimah. Tapi ternyata orang itu enggak bisa menahan lisan. Ghibah, namimah. Wattafakuhi fi a'radil khalqi. Hobinya itu ngomongin orang. Warubbama khassa ahlas salahi wal ilmi billahi waddin. Bahkan seringkali yang menjadi bahan pembicaraan adalah orang-orang saleh, mereka yang berilmu terkait Allah dan agama. Banyak orang yang seperti ini. Ibadahnya luar biasa, tapi susah menahan lisan. Susah menahan lisan. Wal qawli 'ala Allahi ma la ya'lam. Dan dia berbicara atas nama Allah yang tidak ada dasar ilmunya. Maka menilai seseorang dan nilai seseorang itu tidak hanya dilihat dari oh rajin ibadah. Oh dia senang berinfak. Tapi harus dilihat dan dinilai juga dari kemampuannya menahan lisan. Bisa enggak orangnya menahan lisan? Sering ngasih bantuan tapi omongannya pedes. Sering berbagi tapi kalau bicara nyelekit. Yang menghina, yang merendahkan, yang rasani, yang menyombongkan diri, yang membicarakan tetangga. Kenapa? Karena memang dosa-dosa yang dilakukan melalui lisan itu lebih berat. Qala wa katsirun mimman tajiduhu yatawarra'u anid daqa'iqi minal harami. Banyak engkau temukan orang-orang yang bisa menahan diri dari hal-hal yang haram dan itu detil. Wal qatrati minal khamri, contohnya setetes khamr aja enggak mau dia. Jangankan segelas atau satu sloki kecil. Setetes aja enggak mau dia. Wa mithlu ra'sil ibrati minan najasati, enggak mau dia. Dan betul-betul menghindar dari setetes cairan najis. Seujung jarum, al-ibrah itu kan jarum, ra's itu ujungnya. Ada najis setetes tok gitu loh. Enggak mau dia, najis. Dia menghindar. Tetapi wala yubali birtikabil farjil harami. Tetapi ternyata dia tidak bisa menahan diri, tidak mampu bersabar, sehingga melakukan dosa dengan kemaluannya. Haram dia lakukan. Kama yuhka anna rajulan khala bimra'atin ajnabiyatin. Kata Ibnu Al-Qayyim, ada cerita tentang seseorang yang berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah. Wanita yang bukan sepantasnya. Falamma arada muwaqa'ataha, ketika akan melakukan perbuatan keji itu, qala ya hadhihi ghatti wajhak fa inna an-nadhara ila wajhil ajnabiyyati haramun. Eh, tutupi wajahmu. Memandang wajah wanita yang ajnabi itu haram hukumnya. Padahal akan melakukan perbuatan zina, suruh tutup wajahnya. Artinya dosa kemaluan itu memang sangat berat ya, untuk menahan diri darinya. Kenapa? Dorongannya besar dan mudah untuk dilakukan. Aksesnya itu gampang, apalagi zaman sekarang. Ya. Maka itu yang digarisbawahi betul oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maksiat lisan dan maksiat kemaluan. Wal maksudu. Apa sih maksudnya beliau membahas hal yang seperti ini? Kata beliau, annakhtilafa syiddati sabri fi anwa'il ma'asi wa ahadiha yakunu bikhtilafi da'ihi ila tilkal ma'siyati fi quwwatiha wa dha'fiha. Jadi intinya kualitas sabar tinggi rendah, baik buruk, levelnya level keberapa, kalau dibuat level kesabaran itu. Menilai dan mengukur kesabaran itu tergantung dari maksiat yang dia tinggalkan. Maksiat yang dia tinggalkan. Dan itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dorongan untuk melakukan maksiat itu. Kuat dan lemahnya. Jadi, misalkan sama-sama minum khamr. Sama-sama minum khamr. Yang satu, dia yang ngajak-ngajak, dia yang bandarin. Dia yang nyiapkan tempat, gratis. Yang satu, dipaksa. Diancam-ancam akan dibeginikan dan begitukan. Yang satu ditipu. Gak ngerti kalau itu khamr. Enak. Oke, nyes. Sama-sama minum khamr. Tapi nanti kan dosanya beda. Dosanya beda. Maka kesabaran itu bertingkat-tingkat. Itu yang dimaksudkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tergantung dari kasus-kasus yang dia hadapi. Dan tentunya kita berharap bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang memiliki kesabaran dengan kualitas yang baik dan tinggi. Qala rahimallahu ta'ala al-babul khamisa asyar. Bab yang ke-15. Fi dhikri ma warada fi sabri fi nususil kitabil azizi. Berikut ini adalah uraian tentang dalil-dalil yang menjelaskan sabar di dalam al-kitabil aziz, di dalam Al-Quran. Qala al-imamu Ahmadu rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Zakarallahu subhanahu as-sabra fil Qur'ani fi tis'ina mawdi'an intaha. Imam Ahmad mengatakan, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sabar pada 90 tempat. Artinya sering kali sabar itu disebutkan di dalam Al-Quran, sampai 90 tempat. Wa nahnu nadhkurul anwa'a allati siqa fiha as-sabru wa hiya iddatu anwa'in. Dan kita di sini atau kami di sini akan menyebutkan beberapa jenis sabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hiya iddatu anwa'in, artinya ada beberapa uslub. Uslub itu konteks ya. Ahaduha yang pertama al-amru bihi. Ayat yang berisi perintah sabar. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah, wasbir. Wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Ini dalam bentuk perintah. Sabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidak mungkin engkau bisa bersabar kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah. Contoh yang lain, wasbir li hukmi rabbika. Dan sabarlah dengan hukum yang dituntunkan Rabbmu. Ini dalam bentuk perintah. Perintah bersabar. Athani yang kedua, annahyu amma yudadduhu. Yang kedua, larangan melakukan yang bertolak belakang dengan sabar. Kaqaulihi seperti firman Allah, wala tasta'jil lahum. Al-Ahqaf ayat 35. Jangan terburu-buru. Artinya apa? Jangan terburu-buru itu sabar. Karena terburu-buru itu lawan dari sabar. Jangan terburu-buru menghadapi mereka, jangan terburu-buru menghukumi mereka. Wa qaulihi firman Allah, wala tahinu wala tahzanu. Ali Imran 139. Artinya jangan kamu merasa rendah, merasa hina. Tahinu, hina itu kan dari bahasa Arab. Jangan kamu merasa rendah dan terhina. Wala tahzanu, jangan sedih. Maksudnya apa? Sabar. Ini kan larangan untuk sedih. Karena sedih itu bertentangan dengan sabar. Atsalitsu yang ketiga, ta'liqul falahi bihi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sabar itu selalu dikaitkan dengan kemenangan dan kesuksesan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah. Dan benar-benarlah bersabar. Jaga sabar itu. Dan sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Fa'allakal falaha bimajmu'i hadhil umuri. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kemenangan dan keberhasilan itu dapat diraih ketika empat hal ini dimiliki. Sabar. Dan betul-betul sabar. Bukan sekali dua kali. Kalau sabar kan sekali dua kali. Sudah kita baca di bagian depan ya. Perbedaan antara isbiru wa sabiru. Kemudian sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u yang keempat. Al-ikhbaru an mudha'afati ajris sabirina ala ghairihi. Di dalam Al-Quran ada berita. Bahwa pahala orang-orang yang bersabar itu dilipat gandakan. Dibandingkan amal ibadah lainnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-Qasas 54. Mereka itu diberi pahala dua kali lipat bima sabaru. Karena sabar. Sabar itu minimal pahalanya dua kali lipat. Wa qaulihi dan firman Allah yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, pahala mereka akan disempurnakan bighairi hisabin, tanpa ada bilangan yang membatasi, saking banyaknya. Al-khamis yang kelima, ta'liqul imamati fid dini bihi wa bil yaqini. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kedudukan yang tinggi dalam agama barulah dapat diraih dengan kesabaran ditambah dengan keyakinan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami sudah menjadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin, para teladan yang membimbing dengan petunjuk dari kami. Lamma sabaru. Ketika mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Fabis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan sabar dan yakin kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam beragama diraih. As-sadisu, yang keenam. Zafruhum bima'iyatillahi subhanahu lahum. Orang yang bersabar itu akan memenangkan ma'iyatullahi subhanah. Allah akan membersamai mereka, membantu, menolong. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Apa artinya, Ubed? Innallaha ma'as sabirin. Ismail, Bian, Zul, enggak tahu bi. Innallaha ma'as sabirin. Ukasha, apa? Inna artinya sesungguhnya. Allah, sesungguhnya Allah. Ma'a, bersama. As-sabirin, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Allah itu selalu bersama orang-orang yang bersabar. Zul, lagi pengen es krim. Kamu bilang sama abimu, Bi, beli es krim, Bi. Nanti sore ya, Mas. Ora iso saiki, Bi. Bi, setelah membaca ayat tadi, sabar atau tetap haiki? Gitu. Hah? Sabar, sabar, Bi. Oh iya, Bi, nanti sore ya. Gitu ya. Kalau punya keinginan, jangan ngedrill gitu. Wah, Bian. Bilang sama Abi, Bi, sepatu gue jebol ya. Sepatu bola. Oh iya, oh iya. Pas ya. Oh, iya. Terus bilang sama Abimu, Bi, belikan sepatu, Bi. Besok aku main bola ya. Ya orang dino menang, raiso main aja sesok ya, Bi. Gitu. Harusnya sabar atau tetap ngedrill? Tenane. Itu ya, dengar ya, Pak ya. Mas Nur ya, dengar ya. Malah dingeneke malah sesok langsung ditukoke, yang harus sabar. Ukasha. Apa ukasha? Pertanyaannya. Pengen pesawat? Naik pesawat beneran atau pesawat mainan? Beneran? Misalkan ukasha bilang, Bi, aku pokoknya besok diumrohkan loh, Bi. Yo sabar. Berapa tahun, Bi? Yo sabar. Ya harus dari sekarang ditentukan berapa tahun lagi. Bia ukasa, tetap ngedrill apa sabar? Apa? Ukasa, ngedrill mungkin undang mangkat atau sabar, Bi? Ubed. Pengen beli sepeda. Sudah punya sepeda belum? Tapi pengen lebih bagus lagi, lah. Oh, gini ya. Ngene iki artinya iya ya kan? Iya apa? Enggak. Enggak tahu. Terus misalkan suatu saat kamu dijanjikan abimu. Kenal Pak Haris ya? Abu Salsa itu loh. Pak Haris bilang, "Deubet, insyaallah kalau ada rezeki kita beli sepeda yang lebih bagus lagi. Biar bisa naik sermo, naik turun misalkan." Sampai di Kali Biru sana atau di Pulai Payung. Terus 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu enggak ada cerita dari abimu. Terus piye, Bi? Pripun, Bi? Sepedanya mana? Kapan? Tetap nunggu atau sabar? Nunggu. Ya nunggu dengan sabar ya. Ismail terakhir. Hah? Apa aku ya kabeh ya? Kamu pengen punya sapu baru, misalkan. Hah, wali kelasnya mengumumkan, pokoknya besok, sekarang kelas berapa, Ismail? Kelas 6, toh. Wali kelasnya siapa sekarang? Siapa? Ustaz Abu Sulaiman mengumumkan, minggu depan, santri-santri kelas 6 harap membawa sapu lantai ya untuk nyapu-nyapu masjid. Akhirnya hari Kamis seperti ini kamu bilang sama abimu. Bilang sama abi. Abimu tahu sapu enggak? Lebih pokoknya katanya Ustaz Abu Sulaiman pokoknya minggu depan hari Senin bawa sapu. Tapi sing sapu baru pokoknya. Jangan sapu yang di rumah ini sudah dipakai baru, yang masih ada plastiknya, masih ada barcode-nya pokoknya. Kata abimu, ya insya Allah besok. Hari Sabtu belum dibeliin. Ngedrill atau sabar nunggu? Gak tahu juga. Kemudian juga Dewi langsung. Tadi siapa itu yang bilang? Mas Wafik ya. Urusan sama Pak Abinya loh mas. Jadi intinya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang maksudnya bersama itu apa? Ditolong, dilindungi, dibantu. Ya. Hafal Quran sabar apa enggak? Sabar. Sabar apa? Sabar terus menghafal toh. Suatu saat yang sabar itu akan selesai. Amin, betul. Tapi nek ora sabar ya akhirnya baru setahun dua tahun, aku ki jeneng ra pantes ngapal Quran nah, itu. Oh, baru dua tahun kok. Harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.